Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyat wal isruna an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Dewe ngeten kun indallahi khairan nas wa kun indan nasi syarran nas. Kun ana sira indallahi mugi Allah yu khairun nas iku dadi api-api manusia. Wa kun ana sira indan nafsi menurut urutan nafsu, urutan keinginan iku syarran nas wa lalai manusia. Padahal kau tu mengkono kabeh untuk al-mazkur min kaunika khairun nas inda Allah. Iku kama kola Sayyidi Asy-Syafi'i Qadir Al-Jilani qaddasa sirrah. Ngaten carane berpikir, idalah kita nalikane ketemu sira ahadan ing siji minan nasi saking manusa, ra ayta mengkono ngali sira al-fadla ing keutamaan ing lagu kedhi ahad. Ale kang alahno ing atas sira. Kamu ketemu siapa saja harus berpikir dia lebih baik ketimbang Anda. Kata kurulan ucap siro, asa menawa-menawa paya kunayan to ono sopo wong, utawa ono sopo ahad. Inda woi mugi Allah khairan luwe apik mini timbang ingsun, wa arfa'alan luwe dhuwur. Asa aya kunayan to khairan wa arfa'alan, lan luwe dhuwur apane derajatan derajat. Fa'ingka namu kolamun ono sopo ahad itu sohkiran cahile. Maknanya ahad sing laki tahu, ahad yang kamu ketemu. Misalnya ketemu caci lek kultang ucap siro helda utai ki kulam yak siro atau jurakani sobo helda abu hai abu. Kui caci lek wa anau tengi soto asa itu teman-teman wes maksiat sobo engsun. Falah syakau mau kewajib opo anak saat temene sobi ku khairan wape mini tiba di engsun. Atau falah syakau mau korano keraguan ing mojut anak saat temene sobi ku khairan wape mini tiba di engsun. Wa ingka analamun ono sobo ahad dan silaki talu kabiran kutuwa kultang mau kong ucap siro ngin. Hada utawi iki kukot abada teman-teman nyembah sapa hada wa hai Allah qoblis durunge ingsun. Nah, ketemu cah cilik kira tau maksiat, ketemu wong tuwa anggap ae gadhe luwe akeh. Wa ingga ana lamun ana sapa ahad wa aliman iku alim, kulta mongko ngucap sira. Hada utawi iki kok tiya den paringi sapa hada. Mak ing perkara lam ablu kang ora temeka ingsun. Wa nalalan merkule sapa hada mak ing perkara lam anal kang ora merkule sapa ingsun. Wa alimalan ngerti sapa hada mak ing perkara jahil tu kang kudu sapa ingsun. Bahwa tihada ini amalu ngelakoni sopoh hadat ilmi iklan ilmi nehada. Wa ingkana lam nono sopoh ahad iku jahilan wong sing bodho kulta moko ngucap sirong ini. Hadat utaiki mu aso durakani sopoh hadat wa ing Allah bijalin mergo bodho. Wa anak halil ta ingsun aso itu durakani ingsun wa Allah bilmi iklan ngerti. Ketika orang bodho maksiat, wa muni hadat aso wa bijalin. Iki maksiat mergo bodho. Wa anak aso itu bilmi. Wa anak ta ingsun aso itu durakani ingsun wa Allah bilmi iklan ilmi. Tawala adri lan orang ngerti sapa ingsun bima klan perkara yuftamu kang den pungkas napa mali gedhe ingsun. Au bima ta klan perkara yuftamu kang den pungkas napa mali aku gedhe ahad. Oh kita ndak tahu dia berakhirnya kaya apa. Wa ing kana lamun ana sapa ahadan sing laki tahu kafiran ku kafir. Ultama kang ucap sira la adri orang ngerti ingsun. Asa menawa-menawa iku ayustima yen to Islam sapa ahad. Sapa kafir, asa menawa-menawa ayustima yen to Islam sapa kafir. Ayuh tamu kau dan pungkasi sopo lagu kedua kafir di khairil amal iklan api-api amal. Ayuh tamu kau dan pungkasi sopo lagu kedua kafir di khairil amal iklan api-api amal. Wasalan menawa-menawa pak anak kurang itu kafir sopo ingsun. Ayuh tamu kau dan pungkasi sopo lagu kedua ingsun bisuil amal di kelawan ele-ele amal. Terus ini cara melawan takabur, cara melawan takabur seperti tadi yang mulai disebut wasyab lukotip jalan. Ini kita kitab Bunyah terus di bab di Ihya nggih diulang lagi bab seperti ini hampir semuanya sama. Napa cara ngendikan ulama semuanya seperti ini. Makanya kemungkinan kiai-kiai alim jadi garis lurus itu kecil. Tapi buatan masalah garis lurus teng NU buatan mutir, buatan kula buatan kenal, buatan kenal dan saya juga enggak pernah berpolemik. Artinya bergaris lurus begini. Saya ini baca hadis banyak, dan dari baca banyak itu ada hal-hal yang memang kita harus ngambil sikap, termasuk sikap tidak ngambil sikap. Saya ulang lagi, sikap tidak ngambil sikap. Misalnya berteman orang fasik, orang fasik itu yang macam-macam. Kita-kita sebagai fakih, sebagai orang yang mengkaji fikih, itu memang fasik itu dibeda-bedakan. Ya, ada fasik yang dia ada sholat subuh, ada sholat zuhur, terus dia mungkin sering zina dengan lunte, dengan macam-macam lunte lah, contohnya yang gak punya suami. Ini fasek, masih kategori fasek pasif, artinya dia fasek, tapi hak adamnya masih rendah.

Seperti itu. Sama, orang copet itu kan merugikan orang banyak. Gawa bojone wong zina merugikan orang banyak. Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia copet, nak menotobat. Setidaknya ini gak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina gak merasa salah, istri kita, saudara kita. Karena merasa di situ gak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan, ada ketakutan. Paham ya? Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya. Khisyun di dunianya pasti ada unsur hina. Entah kadarnya gimana itu terserah pengira. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam. Maksudnya surat sik lagi Fatihah. Terus dikeluarkan dari masjid. Wah bodoh jadi imam keben. Nak ratawono kejadian itu sok bodoh-bodoh pede. Terus imami nyanyi Indonesia Raya kan yo repot. Jadi kita ini harus ya harus mikir juga. Mergo masyhur gitu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih kabeh ana khilaf. Bareng dene mondok Mekah, nek Mekah mau dolanan kok. Tiap takoki masail fikih disebut fihi kaulani. Ini ada dua. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilaf. Terus harus sing mangkal takoki. Mbah, hukumnya jemenan bi fihi kaulani berarti Arab Arab jemenan kok fihi kaulani jemenan dan rokok ngawur jemenan itu hukumnya fihi kaulani berarti ini aku mau latihan nih gue bu alim mau alim tapi gue bu paham ya sehingga dalam banyak hal misalnya riba saya tidak mengatakan bunga loh riba riba itu dengan bunga itu kadang sama kadang enggak pokoknya riba apa jelas ngendikan. Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul. Dan menantang perang. Jadi fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Harus jelas.